بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخواني في الدين رحمكم الله، melanjutkan pembahasan kitab Bahjatu Qulubil Abrar wa Qurratu Uyunil Akhyar, hadis yang ke-9, yaitu hadis yang menerangkan tentang iman terhadap takdir. Diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu syai'in biqadar hatta al-ajzu wal-qaisu. Rawahu Muslim. Dari sahabat Abdullah bin Amr, ia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, artinya segala sesuatu itu dengan takdir, sampai kelemahan dan al-qais, yaitu semangat, pun dengan takdir. Riwayat Muslim. Ikhwani fillah rahimakumullah, seperti yang kita sebutkan tadi, bahwa hadis ini menerangkan kepada kita tentang iman terhadap takdir. Kita telah ketahui bahwa salah satu daripada rukun iman adalah iman dengan takdir. Wa an tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Rukun iman yang ke-6, yaitu engkau beriman dengan takdir baik maupun buruknya. Artinya, takdir baik terhadap diri kita, kita mesti imani. Kalaupun ada yang buruk terhadap diri kita, misalnya kita sakit, kita kena musibah, itu pun kita imani bahwa itu dengan takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Iman dengan takdir merupakan salah satu pokok yang tidak boleh terlewatkan dalam iman ini, karena itu disebut rukun iman. Tidak boleh terlewatkan, sehingga seorang yang tidak beriman dengan takdir, dia bukan sebagai seorang mukmin. Disebutkan oleh sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, ketika disampaikan kepada beliau ada orang-orang yang tidak beriman dengan takdir, datang orang-orang dari daerah Irak ke Madinah, kemudian berjumpa dengan sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Mereka melaporkan, "Zahara kibalana unasun yataqaffaruna al-ilm wa yaz'umuna an la qadar." Telah muncul di daerah kami orang-orang yang kalau membahas yang dibahas perkara-perkara yang rumit, bukan perkara yang mudah dipahami, tapi hal-hal yang rumit mereka bahas. dan mereka berkeyakinan bahwa tidak ada takdir. Maka mendengar laporan itu dan keluhan mereka, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma mengatakan, akhbirhum anni minhum bari wahum bora'a minni. Beritakan kepada mereka, sampaikan kepada mereka bahwa saya berlepas diri dari mereka dan mereka pun juga berlepas diri dari saya. Walladhi yahlifu bihi Abdullah bin Umar, dan demi zat yang Abdullah bin Umar bersumpah dengannya, yakni demi Allah, law anna ahaduhum anfaqa mithla uhudin zahaban ma qabilallahu minhum hatta yu'mina bil qadar. Demi Allah, seandainya salah satu dari orang-orang itu berinfak segunung Uhud emas, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima infak mereka sehingga mereka beriman terhadap takdir dulu. Nah, dari pernyataan Abdullah bin Umar ini jelas bahwa mereka sekalipun mengaku sebagai seorang muslim tapi tidak dianggap muslim. Sekalipun mengaku sebagai seorang mukmin beriman tapi tidak dianggap beriman ketika tidak beriman dengan takdir. Sampai beliau katakan seperti tadi bahwa seandainya mereka berinfak sebesar gunung Uhud emas tidak akan diterima sampai mereka beriman dengan takdir. Kenapa tidak diterima? Karena tidak dianggap mukmin. Kalau orang tidak punya iman, orang kafir, sebanyak apapun amal mereka tidak akan diterima. Jadi kalau begitu mereka mesti memperbaiki iman mereka dulu, imani takdir sehingga mereka kembali menjadi seorang mukmin, baru amal mereka akan diterima. Kalau tidak, maka tidak diterima. Nah, hadis tersebut yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lain menunjukkan bahwa iman terhadap takdir ini menjadi salah satu pokok yang mesti ada pada iman seseorang kalau ingin imannya diterima. Ikhwani fiddin rahimakumullah, diterangkan oleh Syekh Abdurrahman Sa'id rahimahullah dalam syarahnya, ya, bahwa di antara realisasi daripada keimanan kita terhadap takdir adalah an ya'tarifa al-'abd anna 'ilma Allah muhitun bi kulli syai', mengimani tentang ilmu Allah Subhanahu wa taala, bahwa ya, wa anna hamba-hambanya khairaha wa syarraha, amal yang baik maupun amal yang buruk, dan Allah mengetahui seluruh perkara mereka, keadaan mereka, semua yang terkait mengetahui. Nah, ini bagian pertama dalam merealisasimu, karena bahwa takdir itu kan penetapan apa yang Allah Subhanahu wa taala akan lakukan terhadap hamba-hambanya, sehingga tidak ada sesuatu pun yang Allah tetapkan kecuali telah Allah ketahui. Tidak mungkin terjadi sesuatu tanpa sepengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu beriman dengan takdir mesti kita mengimani bahwa Allah mengetahui semua yang akan terjadi, baik terkait dengan perbuatan diri kita, yang belum kita lakukan maupun yang telah kita lakukan. Ya, Allah Subhanahu wa Taala mengetahui secara utuh, secara lengkap. Jangan dipahami bahwa Allah itu tahu kalau kita berbuat baru tahu, kalau belum berbuat Allah tidak tahu. Tidak begitu. Bahkan Allah mengetahui apa yang belum kita lakukan. Nanti kita mau apa, Allah tahu. Jadi ilmu Allah Subhanahu wa Taala sempurna. Ilmu Allah Subhanahu wa Taala sempurna. Makanya disebutkan tadi bahwa ilmu Allah muhitun bi kulli syai. Ilmu Allah meliputi segala sesuatu. Ya. Disebutkan oleh sebagian ulama, dan kita juga pernah terangkan dalam kesempatan yang lain ketika kita membahas akidah, bahwa Allah Azza wa Jal alima ma kana wa ma yakunu wa ma lam yakun law kana kaifa yakunu. Allah Subhanahu wa Taala mengetahui apa yang telah terjadi dan apa yang sedang terjadi dan apa yang akan terjadi, dan bahkan Allah mengetahui sesuatu yang tidak terjadi kalau misalnya terjadi seperti apa kejadiannya. Allah Maha tahu. Ya, seperti angan-angan orang kafir. Angan-angan orang kafir ingin kembali ke dunia. Apakah itu mungkin? Tidak mungkin. Kenapa mereka berangan-angan? Mereka berdasarkan pengakuan mereka, ya, kalau mereka dikembalikan ke dunia, mereka akan jadi orang yang baik. Mereka menyesali apa yang pernah terjadi, sehingga mereka ingin pulang kembali ke dunia untuk memperbaiki, untuk menjadi orang saleh. Apakah itu mungkin? Tidak mungkin. Tapi seandainya mereka betul-betul dikembalikan, apa betul mereka akan menjadi orang soleh? Jawabannya tidak. Mereka tetap akan menjadi orang tidak baik lagi, bahkan menjadi orang kafir lagi. Itu hanya omongan mereka saja. Ketika mereka balik ke dunia, mereka akan terkalahkan lagi oleh syaitan. Maka Allah katakan, walau ruddu la'adu lima nuhu anhu. Seandainya mereka dikembalikan ke dunia, mereka pasti akan kembali lagi melakukan larangan-larangan Allah Subhanahu wa Taala kepada mereka. Nah, jadi ini bagian pertama dari keimanan kita terhadap takdir. Kita wajib mengimani bahwa Allah mengetahui segala sesuatu. Apa yang Allah takdirkan semuanya telah diketahui oleh Allah Subhanahu wa Taala. Kemudian yang kedua, kita mengimani bahwa Allah Subhanahu wa Taala menulis apa yang Ia takdirkan tersebut. Wa kataba dzalika fil lauhil mahfuz, kata As-Sa'di rahimahullah. Dan Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa Taala menuliskan hal itu dalam Al-Lauhul Mahfuz. Ya, di sana ditulis apa yang akan terjadi. Allah Subhanahu wa Taala menerangkan hal ini dalam surat Al-Hajj ayat yang ke-70. Alam ta'lam annallaha ya'lamu ma fis samawati ma fis sama'i wal ardh. Inna dzalika fi kitab, inna dzalika 'ala Allah yasir. Alam ta'lam, tidakkah engkau mengetahui? Annallaha ya'lam, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui. Ma fis sama'i wal ardh, apa yang di langit dan apa yang di bumi. Inna dzalika fi kitab, sesungguhnya hal itu ada dalam kitab, yakni dalam tulisan, dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inna dzalika 'ala Allah yasir, sesungguhnya hal itu bagi Allah mudah. Nah, jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dua hal sekaligus. Yang pertama, bahwa Allah Subhanahu wa taala ya'lamu ma fis sama'i wal ard. Allah mengetahui. Allah mengetahui ma fis sama'i wal ard. Allah mengetahui apa yang di langit dan apa yang di bumi. Kemudian inna dzalika fi kitab. Sesungguhnya hal itu ada di kitab. Inna dzalika fi kitab, sesungguhnya hal itu ada di kitab, yakni tertulis, yakni di Lauh Al-Mahfuz. Jadi semua kejadian, ya, baik terkait dengan manusia atau misalnya hewan-hewan, semua tidak ada yang terlewat dari catatan. Semuanya ada. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna dzalika 'alallahi yasir. Sesungguhnya hal itu bagi Allah mudah. Ya, jangan dianggap seperti manusia. Manusia yang dengan berbagai kekurangannya. Itu manusia, tapi Allah Azza wa Jalla Maha Kuasa atas segala sesuatu untuk mencatat itu semuanya. Tidak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menciptakan al-qalam. Inna awwal ma khalaqallahu al-qalam. Sesungguhnya awal yang Allah ciptakan itu pena. Faqala lahu uktub. Maka Allah katakan kepada pena tersebut, Allah perintahkan, uktub, tulislah. Pena itu pun mengatakan, madza aktub? Apa yang harus kutulis? Allah mengatakan, uktub ma huwa kain ila yaumil qiyamah. Tulislah segala yang akan terjadi sampai hari kiamat. Ya, jadi semuanya ditulis. Dan kalau Allah sudah memerintahkan, ya, perintah kauniyah, tidak ada yang bisa apa menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa taala. Sudah akan dilakukan. Allah memerintahkan api untuk tidak membakar, sudah. Api itu tidak membakar Nabi Ibrahim. Allah memerintahkan apa yang Allah perintahkan, ya. Allah Maha Kuasa. Semuanya tunduk dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Langit, bumi, angin, air, tinggal Allah perintahkan sudah akan dijalankan. Maka al-qalam, pena itu Allah perintahkan untuk menulis, dia pun menulis segala yang akan terjadi. Sampai kemudian dikatakan dalam hadis, jaffal qalam, ya, rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf. Pena telah diangkat dan lembaran-lembaran pun telah kering. Semuanya telah ditulis. Sekali lagi, inna dzalika 'alallahi yasir. Hal itu bagi Allah mudah. Nah, jadi kita imani tentang hal ini. Ini bagian daripada keimanan kita terhadap takdir. Kemudian kata Syekh Sa'd rahimahullah, "Tsumma innallaha yunaffidhu hadhihi al-aqdar fi awqatiha bihasabi ma taqtadhihi hikmatuhu wa masyiatuhu asy-syamilah likulli ma kana wa ma yakunu asy-syamilatani lil khalqi wal amr." Kemudian Allah Subhanahu wa taala yunaffid, yakni menjalankan takdirnya tersebut pada waktu-waktu yang telah Allah tentukan. Terjadi ini, terjadi itu, semuanya, ya, berjalan sebagaimana waktu yang Allah tentukan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua terjadi sesuatu, semua terjadi, ya, sesuatu tersebut sesuai dengan apa yang Allah tuliskan. Nah, ini yang kemudian diistilahkan dengan qadha dan qadar. Ya. Sebagian ulama mengatakan qadha itu ketetapannya seperti ini, qadar kejadiannya sebagaimana yang ditetapkan. Atau sebagian ulama punya definisi yang sebaliknya, bahwa qadar itu ketetapannya, qadha itu kejadiannya sesuai dengan yang ditetapkan. Yang jelas itu kemudian diistilahkan dengan qadha dan qadar. Nah, terjadinya qadha dan qadar ini sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, dalam arti tidak ada sesuatu yang terjadi tiba-tiba tanpa dikehendaki Allah. Itu tidak mungkin. Ini dunia, ya, langitnya, buminya, semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Mana mungkin terjadi sesuatu tanpa sekehendak Allah, tanpa pengetahuan Allah? Kalau diyakini begitu, berarti Allah lemah, ya kan? Ada sesuatu terjadi di kerajaannya tanpa dia kehendaki. Ya. Ada orang berbuat ini dan itu tanpa diketahui dan tanpa kehendaki Allah. Berarti Allah lemah kalau begitu. Ya. Maka dari itu kita wajib mengimani bahwa semuanya terjadi dan tidak lepas dari pengetahuan Allah, catatannya dan kehendaknya. Ikhwani fi din rahimakumullah. Namun diingatkan di sini oleh para ulama dalam bab ini bahwa, ya, Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan pula pada makhluk-makhluk bahwa mereka juga punya kehendak dan mereka juga punya kudrah, kemampuan, sehingga mereka bisa memilih apa yang mesti mereka lakukan. Ikhwani fi din rahimakumullah, sehingga manusia dengan dia tidak mengetahui apa takdir Allah, maka dia memilih apa yang dia lakukan. Ya, kok memilih ini, memilih itu, sudah ada catatannya di sisi Allah, tapi dia enggak tahu. Dan dia yang langsung mengerjakan, dia langsung merasakan, dia betul-betul memahami bahwa ini terjadi dengan pilihan dia. Nah, itu yang ada pada manusia. Rahasia takdir Allah Subhanahu wa taala tidak diketahui oleh manusia. Hanya Allah yang tahu. Itu urusan gaib. Manusia yang penting diberi bekal. Ya. Diberi bekal untuk memilih. Bekal ilmu, diberi bekal kemampuan, diberi bekal kemauan. Allah sudah memberitahu kalau tidak, ya. Inna hadainahu sabil imma syakira wa imma kafura. Sesungguhnya kami telah menunjuki jalan kepada dia. Apakah dia mau jadi orang yang bersyukur atau jadi orang yang kufur? Ya, kita terkait dengan syariat. Entah apa yang nantinya terjadi pada diri kita, tapi kita terkait dengan syariat. Pilihlah yang baik. Pilihlah yang diridhai Allah dan jauhi yang dimurkai Allah. Itu bagi kita. Ya. Nantinya mau bagaimana sudah ada di sana dan itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai makhluk, yang penting apa kewajiban kita? Apa kewajiban kita? Begitu saja. Ikhwan fi din rahimakumullah. Kemudian setelah kita mengimani bahwa segala sesuatu dengan masyiatullah, kehendak Allah Subhanahu wa taala, maka berikutnya yang keempat, bahwa kita juga mengimani Allah Azza wa Jalla menciptakan hamba-hambanya, makhluk-makhluknya, sifat yang ada pada diri mereka juga ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kita imani itu semuanya. Ya. Jadi tidak ada pencipta selain Allah. Yang menciptakan kita adalah Allah. yang menciptakan karakter perilaku kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Tapi ingat ya, bahwa kita selaku manusia tadi diberi kemampuan dan kemauan, kemudian punya kemampuan untuk memilih, dan kita dibebani syariat. Ya, sekali lagi urusan takdir kita imani seperti itu, tapi apa yang mau terjadi kita enggak tahu. Rahasia Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini antara pertama keyakinan yang harus kita yakini, yang kedua antara syariat yang harus kita jalani. Untuk keyakinan kita yakini itu semua. Untuk syariat apa yang harus kita jalani? Bab takdir ya, rahasia Allah. Bab syariat kita diberitahu mana yang boleh, mana yang tidak, dan kita diberi kemampuan untuk melakukan. Itu yang menjadi fokus kita dalam beramal. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "I'malu." Berbuatlah kalian. Yang penting kalian itu berbuat. Ya, yang penting kalian berbuat. Jangan memikirkan takdir kemudian apa? Ya. Membuat orang itu justru tidak berbuat. Entah saya nanti mau jadi apa ya. Mungkin saya masuk surga. Ya sudah, mungkin takdirnya masuk surga. Sudah, saya enggak berbuat apa-apa juga kalau takdirnya masuk surga ya masuk surga. Atau sebaliknya, mungkin juga masuk neraka. Terus buat apa saya berbuat kalau nantinya juga toh masuk neraka? Nah, ini orang yang bergantung pada takdir yang ia sendiri enggak tahu takdirnya apa. Ya. Akhirnya dia betul-betul jadi orang celaka karena dia mau berbuat. Maka dari itu bab takdir serahkan kepada Allah. Kita kan cuma disuruh mengimani, sudah kita imani itu. Di sisi lain kita disuruh berbuat. Nah, fokuskan ke perbuatan. Seperti kata Nabi, i'malu, yang penting kalian beramal. Takdir rahasia Allah. Amal itu tugas kita. Sudah Allah katakan, wahdainahu inna hadainahu sabil. Kami sudah terangkan kepada mereka jalan. Kami beri petunjuk. Imma syakira wa imma kafura. Nah, dia sekarang menentukan mau jadi orang yang bersyukur atau mau jadi orang yang kufur. Ya. Nabi SAW juga menerangkan ini. Hadihi sabilullah, ini jalan Allah yang lurus ini. Allah mengatakan, fattabi'uh, ikuti jalan itu. Wala tattabi'us subul, jangan ikuti yang lain. Nah, makanya sibukkan dengan beramal. Ya, sibukkan dengan bagaimana kita menyelamatkan diri kita dengan amal saleh yang kemudian Allah ridhai, Allah cintai. Jangan terlena dengan angan-angan atau godaan syaitan sehingga tidak beramal. Justru yang seperti itulah yang akan celaka. Karena orang yang bakal menjadi penghuni surga itu akan mudah untuk beramal. Akan mudah untuk beramal. Nah, Bapak ini. Orang yang akan menjadi penghuni surga, dia akan mudah beramal. Ya, dia akan cerdas bahwa yang dituntut atasnya adalah amal. Diterangkan oleh Syekh Sa'd rahimahullah, "Faman wajjaha qasdahu li rabbih, habbaba ilaihi al-iman wa zayyanahu fi qalbi, wa qarraha ilaihi al-kufra wal fusuq wal 'isyan." Waj'alahu min ar-rasyidin fatammat 'alaihi ni'amullahi min kulli wajh. Maka barang siapa yang betul-betul menghadapkan tujuannya, menghadapkan keinginannya hanya kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan membuatnya cinta kepada iman. Allah akan menghias-hiaskan dalam kalbunya amalan-amalan iman sehingga ia melihat amal baik itu sesuatu yang indah. Wa karaha ilaihi al-kufra wal fusuq wal 'isyan, dan Allah akan membuat ia benci kepada kekafiran, membuat benci kepada kefasikan dan kemaksiatan. Wa ja'alahu minar rasyidin, dan Allah akan menjadikannya tergolong orang-orang yang mendapat bimbingan sehingga sempurnalah baginya nikmat-nikmat Allah dari segala sisinya. Nah, jadi ketika seorang hamba ya dia memikirkan yang penting bagi saya bagaimana mendapat ridha Allah, bagaimana berbuat, maka Allah akan karuniakan kepada dia cinta kepada iman, cinta kepada amal saleh, dan ia pun akan benci kepada kekafiran, kefasikan, kemunafikan, maksiat. Nah, ini artinya Allah akan mudahkan bagi dia untuk beramal saleh. Tapi sebaliknya, ketika orang tidak menghadapkan dirinya kepada Allah, ya, justru dia akhirnya tidak dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia punya pandangan yang terbalik nanti. Sukanya kepada maksiat, bencinya justru kepada ketaatan. Dia pun akan berat melakukan ketaatan kepada Allah, dan kalau berat melakukan ketaatan, ringan melakukan maksiat, nah dia pun akan mengarah kepada jalan yang buruk yang berakhir kepada neraka. Na'udzubillah min dzalik. Makanya perlunya tujuan yang baik, niat yang baik, ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, tujuan yang benar. Diterangkan oleh Syekh Sa'd rahimahullah, "Wa man wajjaha wajhahu li ghairillah." Kalau ada orang yang sebaliknya justru menghadapkan dirinya kepada selain Allah, condongnya kepada selain Allah Subhanahu wa taala, yakni kepada syaitan, ya, atau godaan-godaannya, atau kepada teman-temannya, teman-teman syaitan, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan membantu dia, tidak akan memudahkan untuknya jalan untuk taat. Bahkan niat buruk tadi ya akan mendapat imbalan dari Allah, yaitu balasan, balasan yang buruk bagi niat yang buruk, sehingga dia pun semakin condong kepada yang buruk. Falamma zaghu azzaqallahu qulubahum, ketika mereka itu melenceng, maka Allah hukum dengan semakin melenceng, hukuman dari Allah, sehingga semakin jauh, semakin jauh. Khazalahu, akhirnya Allah tidak menolong dia. Wawakalahu ila nafsih, Allah biarkan dia berbuat ya tanpa pertolongan Allah. Fadalla wa ghawa, sehingga dia sesat, semakin jauh dari jalan yang lurus. Walaysa lahu ala rabbi hujjah, dia pun tidak punya hujjah untuk menentang ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa. Karena hujjah semuanya sudah tegak. Rasul sudah diutus, kitab sudah diturunkan, ya. Kemudian risalah sudah disampaikan. Dia pun diberi kemampuan, dia pun diberi kemauan, lengkap sudah segala fasilitas Allah berikan. Tapi dia ternyata tidak menghadapkan dirinya kepada Allah, sehingga justru lebih condong kepada syaitan, maka Allah pun tidak mempermudah baginya jalan-jalan kebaikan. Allah tidak bantu dia. Dan ketika orang tidak dibantu oleh Allah, ya sudah, tentu dia akan hancur. Ya. Dikatakan oleh Syekh Sa'd rahimahullah, "Fa inna Allah a'tahu jami'al asbab allati yaqdiru biha 'ala al-hidayah." Allah sudah memberi kepadanya segala fasilitas yang dengannya dia bisa memperoleh hidayah. Tadi kita sebutkan, Rasul diutus, kitab diturunkan, ya. Dan bukan hanya itu, ketika Rasul meninggal, ada penerusnya, para ulama yang menyampaikan ajaran para nabi dan para rasul. Dia pun diberi fasilitas tadi, pengetahuan, akal pikiran, kemauan, kemampuan, sudah semuanya diberi. Lakinnahu ikhtara ad-dhalalata 'ala al-huda. Tapi dia justru memilih kesesatan ketimbang petunjuk. Maka janganlah ia menyesali kecuali terhadap dirinya sendiri. Jangan dia mencela kecuali dirinya sendiri. Allah Azza wa Jalla telah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 30, fariqan hada wa fariqan haqqo 'alaihimud dhalalah innahum ittakhadhu asyayatina awliya'a min dunillah. Satu kelompok Allah berikan petunjuk, kelompok yang lain ternyata kesesatan tetap bagi mereka. Kenapa? Innahum ittakhadhu asyayatina awliya', karena mereka justru menjadikan syaitan sebagai penolong-penolong mereka. Min dunillah, selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Mereka lebih condong kepada syayatin. Syaitan yakni mungkin dalam wujud manusia, dalam arti setan dari kalangan manusia, atau juga syaitan dari kalangan jin yang membisik-bisikkan dalam dirinya, ya. Yang jelas dia justru condong ke sana, sehingga datang hukuman Allah yang sangat mengerikan, yaitu dia semakin dijauhkan. Itu hukuman dari Allah kepadanya atas kesalahannya. Ya. Dan ini sekali lagi hukuman yang sangat mengerikan. Kalau orang dihukum fisiknya saja, mungkin dia sadar bertaubat, ya kan? Kalau dihukum dengan hukuman seperti ini, mungkin tidak dia sadari. Dia mungkin menganggap kondisinya baik, aman, tidak ada masalah. Ternyata dia semakin jauh, karena dihukum oleh Allah Azza wa Jal berdasarkan kesalahan-kesalahan dia tersebut, yang lebih memilih jalan syaitan. Ikhwan fiddin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman pada surat Al-Maidah ayat yang ke-16, yahdi bihillahu manittaba'a ridwanahu subulas salam. Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk dengannya, manittaba'a ridwanahu, orang-orang yang mengikuti keridhaan Allah. Allah berikan petunjuk hidayah kepada subulas salam, jalan-jalan keselamatan. Wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur, dan Allah mengeluarkan mereka dari kegelapan-kegelapan menuju cahaya, biiznih, dengan izin dari Allah. Wa yahdihim ila siratin mustaqim, dan Allah memberikan petunjuk kepada mereka menuju jalan yang lurus. Nah, lihatlah di sini Allah menerangkan bahwa Allah memberikan hidayah kepada siapa? Kepada manittaba'a ridwanahu subulas salam, kepada orang yang mengikuti petunjuknya atau mengikuti keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika orang itu berkeinginan baik, menghadapkan dirinya kepada Allah, dia akan diberi pahala dan kebaikan yang luar biasa, yaitu apa? Hidayah dari Allah. Kebaikan diberi kebaikan. Ya, kebaikan dibalas kebaikan, sehingga dia semakin baik, semakin baik, semakin lurus, semakin lurus. Tapi na'udzubillah, yang dibalas keburukan, dan keburukan yang Allah jadikan sebagai balasannya itu adalah apa? Kesesatan. Sehingga dia semakin jauh, dihukum lagi, semakin jauh lagi, dihukum lagi, semakin jauh lagi. Na'udzubillah, hukuman yang seperti itu sangat membahayakan sekali. Sangat mengerikan. Ya. Jadi, ikhwani fillah rahimakumullah, kalau begitu, kita hendaknya selalu berusaha untuk mengikuti kebenaran. Selalu berusaha untuk mengikuti dan melakukan apa yang diridhai Allah. Ya, itu yang menjadi apa? Menjadi tujuan kita. Selalu menjadi tujuan kita, ya. Wa hadzal qadar yati 'ala jami'i ahwalil 'abdi af'alihi wa sifatihi. Al-hattal ajz wal kais. Nah, terkait dengan ketetapan Allah tadi, takdir Allah subhanahu wa ta'ala itu sampai pada apa yang ada dalam diri kita, sifat al-ajz dan sifat al-kais. Itu dua sifat yang bertolak belakang. Al-ajz yang dimaksud di sini kelemahan keinginan, bukan kelemahan kemampuan, ya. Kelemahan itu ada dua, kelemahan pada keinginan dan kelemahan pada kemampuan. Kalau kelemahan itu pada kemampuan, sedangkan keinginan baiknya kuat, itu masih diampuni, bahkan dia diberi pahala. Misalnya apa? Banyak, ya. Orang mau puasa, keinginannya tinggi, tapi dia sakit. Lemah apanya? Kemampuannya. Keinginannya tinggi. Orang yang seperti ini bahkan dapat pahala. Karena keinginan tingginya untuk beramal soleh. Tapi kalau lemahnya itu pada kemauannya, maka ini yang tercela. Karena kalau kemauan itu sudah lemah, sekalipun ada kemampuan, dia gak akan berbuat. Betapa banyak orang yang mampu berpuasa tapi tidak berpuasa. Kenapa? Lemah. Lemah apanya? Kemauannya yang lemah. Nah, ini apa yang disebut dengan al-ajz. Dalam bahasa Arab yang dimaukan di sini dengan kata al-ajz adalah lemah kemauan. Ya. Disebutkan oleh Syekh Sa'd rahimahullah, wal muradu huna العجز الذي يلام عليه العبد وهو عدم الإرادة وهو الكسل. Yang dimaksud dalam hadis ini adalah kelemahan yang tercela, yaitu tidak adanya kemauan atau lemahnya kemauan, yang itu sama dengan malas, ya, itu sama dengan malas. Nah, Allah SWT atau Nabi memberitakan di sini bahwa al-ajz ini pun sudah ketetapan Allah Azza wa Jalla. Dan ini seperti yang tadi kita sebutkan, bisa jadi karena hukuman, karena awal kesalahan dia. Ya, hukuman karena awal atau sebelum kesalahan sebelumnya. Sehingga dihukum dengan apa? Lemahnya kemauan. Na'udzubillah, sangat berbahaya. Dan mungkin kita juga merasakan hal itu, ya. Terkadang kalau kita jatuh dalam suatu perbuatan dosa, habis itu mau ibadah itu malas, ya. Mau baca Quran malas, mau sholat ya malas. Padahal kemampuan ada. Kenapa? Kalau sedikit kita berpikir terkadang, ya, kemungkinan besar kita memperkirakan karena kita jatuh dalam suatu dosa, suatu pelanggaran, sehingga terasa malas untuk beramal soleh. Nah, ini hukuman dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ini berlanjut terus, mau jadi apa? Ya, mau jadi apa? Nah, kalau ada orang itu segera sadar, walhamdulillah, itu nikmat besar. Ketika jatuh dalam maksiat menyadari ini maksiat, harus segera bertaubat, harus segera beramal saleh. Maka insyaallah kan akan tertanggulangi ya dengan dia segera bertaubat dan beramal saleh. Makanya itu yang dipesankan Rasulullah SAW, wa atbi'i as-sayyi'ata al-hasanah. Suatu amal buruk segera tutup dengan yang baik. Ya. Terus ditutup dengan yang baik supaya yang buruk tadi tidak berkelanjutan. Nah, itu pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya tadi kita sebutkan bahwa Nabi berpesan apa? I'malu, berbuatlah. Kalian itu semangat dalam berbuat. Ihris ala ma yanfa'uk, semangatlah berbuat sesuatu yang manfaat bagi kamu. Ya. Fokus pada amal kita. Takdir urusan Allah. Yang penting kita beramal dan beramal. Kalau jatuh dalam suatu pelanggaran, segera bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun al-kais, al-kais sebaliknya, giat, semangat. Ya, ini juga ketetapan dari Allah. Dan ini juga mungkin balasan dari Allah atas amal baik yang sebelumnya. Ketika seorang beramal baik, Allah beri pahala. Dan di antara pahalanya apa? Atau di antara taufik dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang berbuat baik, balasannya ditambah niat baiknya. Jadi semakin semangat lagi, ya, diberi balasan itu lagi, tambah semangat lagi. Beri balasan itu, semangat terus, jadi semakin meningkat imannya, semakin meningkat keinginan baiknya, semakin bersemangat. Ya. Yeah. Nah, itu tentu yang mesti dilakukan dan itu yang Allah Subhanahu wa taala juga sebutkan dalam sebagian ayat. Apa? Allah Subhanahu wa taala isyaratkan di sebagian ayat-ayatnya. Dalam ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanu yassiruhu lil yusra." Ya. Barang siapa yang memberi dan bertakwa, ya, "Amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna," dan ia membenarkan al husna, ya, "fasanu yassiruhu lil yusra," maka kami akan berikan kemudahan baginya, yakni untuk beramal-amal yang baik. Begitu. Jadi kebaikan-kebaikan berikutnya ini bisa jadi sebagai pahala atas kebaikan sebelumnya. Qala Asy-Syaikh Sadr rahimahullah, "Wa amalus sa'adah fa yassaruna li 'amali as-sa'adah." Wadhalika bikin wa taufiqim wa lutfillah bihim. Adapun orang yang akan bahagia, maka Allah akan mudahkan untuk mereka untuk beramal amalan orang-orang yang bahagia, yaitu amal saleh. Hal itu karena semangat mereka dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Nah, jadi ikhwan fillah rahimakumullah, di samping kita beramal, kita berbuat, kita berusaha, jangan lupa dengan doa, ya. Jangan lupa dengan doa, karena tadi kita telah ketahui bahwa semuanya dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak mohon kepada Allah, banyak berdoa kepada Allah agar terus kita dalam kebaikan, dalam istiqomahan sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Berlindung kepada Allah dari keburukan, ya, keburukan apapun, ya, menimpa agama kita ataupun menimpa fisik kita dan seterusnya. Nah, dengan kita berdoa kepada Allah, insyaallah kita akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita senantiasa di atas jalan yang lurus, jauh dari jalan yang buruk. Demikian ikhwan fillah rahimakumullah.